فيذكر المؤلف رحمه الله تعالى سؤالا جديدا، وهو: ما هي شروط شهادة محمد رسول الله؟ وهل تقبل شهادة أن لا إله إلا الله بدونها؟ Kita masuk pada pertanyaan yang berikutnya, yaitu apa syarat diterimanya syahadat Muhammad Rasulullah? Yaitu syahadat ini apa syarat-syaratnya? والجواب أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل إلا بشهادة محمد رسول الله، ولذلك فهما متلازمتان، ويترتب على هذا أن شروط محمد رسول الله هي نفس شروط لا إله إلا الله، هي العلم والصدق، هي العلم واليقين والصدق والإخلاص والمحبة والانقياد والقبول. Syarat syahadat Muhammad Rasulullah seperti syarat syahadat La ilaha illallah, karena syahadat La ilaha illallah tidak akan sempurna kecuali jika disandingkan dengan syahadat Muhammad Rasulullah. Oleh karena itu, dua kalimat syahadat ini rukunnya sama. Syaratnya ada tiga, ada tujuh sebagaimana pernah kita sebutkan, yaitu ilmu, yakin, tunduk, menerima, ikhlas, jujur, dan cinta. ثم قال: ما دليل الصلاة والزكاة؟ يعني ما دليل كونهما من أركان الإسلام؟ الدليل على هذا حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس، وذكر فيه إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقول الله تبارك وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقوله: فأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Sekarang kita masuk pembahasan yang selanjutnya tentang permasalahan sholat. Sholat merupakan rukun dari agama Islam, dan sholat ini merupakan kewajiban yang sangat penting. Dan apa dalilnya bahwasanya sholat ini merupakan rukun dari agama Islam? Dalilnya banyak, sebagaimana Allah Ta'ala dalam Al-Quran sering memerintahkan kita untuk sholat, wa aqimus sholah, dan tegakkan sholat. Demikian juga Allah Ta'ala menjadikan sholat ini sebagai tanda agama seseorang. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, fa'in tabu wa aqamu sholah, jika seandainya manusia bertobat, kemudian mereka menegakkan sholat dan membayar zakat, maka mereka adalah saudara-saudara kalian seagama. Demikian juga Allah Ta'ala memerintahkan seseorang untuk menegakkan sholat dan zakat karena ini merupakan pilar dari agama Islam. Tidaklah manusia, kata Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullah, manusia tidaklah diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah Ta'ala dan mengikhlaskan agama bagi Allah Ta'ala, kemudian mereka harus menegakkan sholat dan membayar zakat. Berarti sholat merupakan rukun agama yang sangat penting. Wa dalilus shaum qaulullah tabaraka wa ta'ala: kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sedangkan rukun yang berikutnya, yaitu rukun puasa. Puasa termasuk rukun Islam, dan di antara dalilnya Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Wa dalilul hajj qawluhu ta'ala: walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sedangkan dalil haji, maka seperti firman Allah Ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti, dan Allah Ta'ala telah mewajibkan kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji sampai ke Ka'bah. Thumma sa'ala su'alan jadidan wa qala: ma hukmu man jahada wahidan minha aw aqarra bihi wastakbara anhu. فهنا مسألتان. المسألة الأولى الجحود، الجحود يعني لم يقر بأن الله تبارك وتعالى بأن هذا حق وبأنه ركن وبأنه دين، لم يقر بذلك. هذا يختلف عن الذي أقر ولكن لم يقم تكاسلا أو انشغالا أو فسقا ولكنه يقر، هذا يختلف. وكذلك المستكبر، المستكبر يقر بأن هذا حق وبأنه يجب عليه أن يقوم به ولكنه يجزم قائلا لا أقوم بهذا، هذا المستكبر. والجاحد لواحد من أركان الإسلام فإنه يكون كافرا باتفاق العلماء. Pembahasan selanjutnya, apa hukum orang yang menolak dan mengingkari salah satu dari rukun Islam? Kita telah sebutkan rukun Islam itu ada lima. Terus bagaimana orang yang menolak dan mengingkarinya? Perlu kita perhatikan atau kita bedakan antara kalimat juhud atau istikbar. Jadi kalau kalimat juhud, juhud itu adalah orang yang menolak dari awalnya sehingga sama sekali tidak beriman tentang adanya rukun Islam ini. Ini dinamakan dengan juhud. Sama sekali tidak membenarkan akan adanya rukun iman, rukun Islam. Sedangkan istikbar, dia meyakini akan benarnya, cuma dia terang-terangan untuk menolaknya. Demikian juga ada pembahasan lain bagi orang-orang yang malas. Orang meyakini bahwasanya sholat itu wajib, puasa wajib, cuma dia tidak mengamalkan karena malasnya. Sehingga orang yang menolak ini bermacam-macam. Jika menolak akan wajibnya dari keyakinan, atau dia meyakini bahwasanya sholat itu wajib, puasa wajib, cuma dia terang-terangan untuk menolaknya. Orang seperti ini tidak ada keraguan bahwasanya dia kafir. Siapa yang menolak salah satu dari syariat Islam, salah satu dari rukun Islam, maka tidak ada keraguan tentang kekafirannya dengan kesepakatan para ulama. وأما من تركها تكاسلا أو لسبب آخر غير الجحود والاستكبار، من ترك الصلاة لسبب آخر غير الجحود والاستكبار، فإن أهل العلم اختلفوا فيه، فالجمهور على أنه مسلم. وهناك رواية عن الإمام أحمد بأنه كافر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة فقد كفر، وقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر الصلاة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم آمرا المسلمين بالسمع والطاعة لمن تأمر عليهم، فقال الصحابة أفلا ننابذهم بالسيوف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي حديث آخر قال لا حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وهذا من أقوى الأدلة في الحقيقة على أن ترك الصلاة كفر، لأنه قال في حديث لا تقاتلوهم حتى تروا كفرا بواحا، وقال في حديث آخر لا تقاتلوهم ما صلوا، فدل على أن ترك الصلاة كفر بواح. نعم. Pembahasan selanjutnya tentang hukum orang yang mengakui akan kewajiban syariat atau rukun Islam, namun dia meninggalkannya atau tidak mengamalkan karena malasnya. Seseorang yakin bahwasanya sholat wajib, tapi dia tidak mengerjakan, atau ibadah-ibadah yang lainnya. Bagaimana hukumnya? Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Pembahasan yang pertama masalah sholat. Bagaimana hukum orang yang dia beriman bahwasanya sholat itu wajib, namun dia malas sehingga dia tidak mengerjakan. Bagaimana hukumnya? Jumhur ulama berpendapat bahwasanya orang itu muslim, namun telah berbuat dosa dengan dosa yang paling besar, tapi dia masih muslim. Kalau sebuah riwayat dari Imam Ahmad, beliau mengatakan bahwasanya orang ini kafir, meninggalkan sholat dengan sengaja karena malas, maka orang itu kafir. Dan dalil dalam masalah ini yaitu dalil akan kekufuran orang yang meninggalkan sholat karena kemalasan dia, kesengajaan dia, itu banyak sekali. Seperti Rasulullah SAW bersabda, "Bainar rajuli wa bainal kufri tarkus sholah." Jarak antara seseorang dengan kekafiran itu adalah meninggalkan sholat. Rasulullah juga bersabda, perbedaan pembatas antara kami dengan orang kafir itu adalah sholat. Maka barang siapa meninggalkan sholat, maka dia kafir. Demikian juga kalau kita lihat, Rasulullah SAW ketika berbicara tentang pemimpin-pemimpin yang zalim yang akan muncul di akhir zaman, maka Rasulullah ditanya, "Wahai Rasulullah, boleh enggak kita memberontak melawan para pemimpin yang zalim itu?" Kata Rasulullah mengatakan, "Jangan. Ma'aqamu fikumus sholah, selama pemimpin itu masih sholat di hadapan kalian." Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, "Jangan sampai kalian melihat kufur yang nyata." Kalau kita gabungkan dua riwayat ini, meninggalkan sholat dengan sengaja dan terang-terangan itu termasuk kufur yang nyata. Oleh sebab itu, sebagian ulama mengatakan bahwasanya meninggalkan sholat karena sengaja dan dia meyakini akan kewajibannya, maka dia kafir. ومن قال من أهل العلم أنه ليس بكافر استدل بأدلة، وهذا قول لأهل السنة. ومن أقوى أدلتهم أو أقوى استدلالاتهم ما استدلوا به من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خمس صلوات افترضهن الله على العباد، فمن أداهن بخشوعهن وخضوعهن وسجودهن كان حقا على الله أن يدخله الجنة، ومن لم يؤدهن بركوعهن وخشوعهن وسجودهن لم يكن له حق على الله، فإن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. فهذا الحديث نص في أن من فرط في الصلاة يبقى تحت المشيئة، إن شاء عذبه الله وإن شاء الله أدخله الجنة، وهذا ليس حال الكافر، هذا حال المسلم، لأن الكافر يوم القيامة إلى جهنم ليس تحت المشيئة، المسلم تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه الله وإن شاء أدخله الجنة. ولكن مما أجيب به على هذا الحديث أنه يحتمل أن المقصود بقوله فمن أداهن، المقصود بكمالهن وتمامهن لقرينة قوله بخشوعهن وخضوعهن، ومن لم يؤديهن المقصود به لم يقم بحقهن الكامل من الخشوع والخضوع وما شابه، لأن هذا مذكور في الحديث. وعلى كل فالمسألة تبقى مسألة خلاف بين أهل السنة والجماعة. جمهور العلماء لا يكفرونه ولكن يحكمون عليه بالفسق. وكثير من العلماء منهم أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهم حكموا عليه بأنه كافر. والمسألة مسألة خلاف قديما وحديثا بين أهل السنة والجماعة. Sedangkan pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malasnya, ini dia tidak kafir, dia masih muslim, cuma dia berbuat dosa dengan dosa yang besar. Dalil mereka banyak, dalil yang dipakai sama jumhur ulama banyak. Di antaranya sabda Rasulullah SAW, 5 sholat sehari semalam, barang siapa yang menunaikannya dengan khusyuk yang sempurna, maka pasti Allah Ta'ala akan menjamin baginya surga. Namun barang siapa yang mengerjakan dan di dalamnya ada kekurangan dalam khusyuknya, maka terserah Allah Ta'ala, jika Allah berkehendak untuk mengazabnya akan diazab orang tersebut, jika Allah berkehendak untuk mengampuninya, Allah Ta'ala pun akan mengampuninya. Dan kondisi seperti ini, yaitu Allah kalau mau maka Allah mengazabnya, kalau Allah juga mau mengampuni, Allah Ta'ala akan mengampuni. Ini kondisi orang muslim, bukan kondisi orang kafir. Oleh karena itu dalam beberapa riwayat, orang yang nanti memiliki kekurangan dalam sholatnya akan ditutup dengan sholat-sholat sunnah. Jika seandainya meninggalkan sholat kafir, tidak bisa ditutup dengan amal ibadah yang lainnya. Namun dibantah sama sebagian ulama, yaitu pendapat ulama yang mengatakan kafir bahwasanya yang dimaksud dengan siapa yang menunaikan dengan khusyuknya itu dengan kesempurnaan, bukan dengan asalnya tapi kesempurnaannya. Oleh karena itu intinya hukum meninggalkan sholat jika dia masih meyakini bahwasanya sholat itu wajib, masalah khilaf di antara para ulama, dan khilafnya terjadi sejak zaman dahulu, sejak zaman para sahabat sampai sekarang. Oleh karena itu ini masalah khilafiyah dan mu'tabar, yaitu memang perbedaan yang sangat kuat dalam masalah ini. وأما تارك الزكاة فكان هناك خلاف بين السلف يعني الصحابة والتابعين، فمنهم من كفر تاركها ومنهم من لم يكفر، ثم استقر بعد ذلك قول أهل السنة والجماعة على أن تارك الزكاة ليس بكافر ما لم يتركها جحودا. ولكن تارك الزكاة ينقسم إلى قسمين، تارك الزكاة ينقسم إلى قسمين: أن يكون له شوكة وقوة وجماعة يمتنع بها عن تأدية هذه الزكاة، فإذا جاء السلطان يطلبه الزكاة حتى يجعلها في مصارفها امتنع بجماعته بشوكته بقوته. ومنهم من لا شوكة له، الذي لا شوكة له ولا قوة ولا منع، فإن السلطان يجبره يقول له رغم أنفك تؤديها، وكذلك يأخذ شيئا آخر من ماله تعزيرا له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنا آخذوها وشطر ماله. والذي له شوكة وجب على السلطان أن يقاتله حتى يكسر شوكته ويأخذ الزكاة منه رغم أنفه كذلك. نعم. Rukun yang selanjutnya yaitu zakat. Bagaimana hukum orang yang meninggalkan zakat atau orang yang tidak membayar zakat? Orang yang tidak membayar zakat, jika dia tidak membayarnya karena mengingkari kewajibannya, maka dia kafir. Siapa yang tidak mau membayar zakat karena mengingkari kewajibannya, maka dia kafir. Sedangkan orang yang tidak membayar zakat, dia meyakini akan kewajibannya, cuma dia pelit atau dia malas dalam mengeluarkan. Bagaimana hukumnya? Permasalahan ini pernah terjadi perbedaan di kalangan ulama-ulama salaf, yaitu sahabat dan tabi'in. Mereka berbeda pendapat tentang hukumnya. Namun setelah itu Ahlu sunnah wal jamaah dan para ulama sepakat bahwa orang yang meninggalkan zakat karena kesengajaan dan dia masih meyakini kewajibannya, orang tersebut tidak kafir. Namun bagaimana hukumannya? Orang yang meninggalkan zakat dan dia mampu atau dia meyakini akan wajibnya terbagi menjadi dua. Orang yang meninggalkan zakat terbagi menjadi dua. Yang pertama, orang yang memiliki kekuatan dan memiliki jamaah. Misalkan ada satu kampung atau satu kota memiliki kekuatan dan jamaah, mereka tidak mau bayar zakat. Pemerintah ketika meminta mereka enggak mau. Maka wajib bagi pemerintah untuk memerangi mereka walaupun sampai tingkatan membunuh mereka. Jadi jika seandainya ada satu kelompok memiliki kekuatan untuk tidak membayar zakat, maka pemerintah harus memerangi mereka. Kemudian yang kedua, orang yang tidak membayar zakat dan dia tidak punya kekuatan dan kelompok sendiri, maka pemerintah wajib memaksa mendatangi rumahnya mengambil zakatnya dan dia diberikan denda, dinamakan dengan ta'zir, yaitu hukuman yang ditetapkan sama pemerintah, yaitu diambil harta yang bukan zakatnya sebagai pelajaran bagi dia. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan kepada orang yang tidak mau membayar zakat, Rasulullah mengatakan ambil secara paksa zakatnya dan juga harta-harta yang lainnya sebagai teguran bagi orang tersebut. Maka dari itu meninggalkan zakat itu ada dua. Yang pertama, orang yang memiliki kekuatan dan jamaah harus diperangi sampai hancur. Yang kedua, orang yang tidak punya kekuatan dan dia sendiri, maka seperti ini dipaksa sama pemerintah, pemerintah datang ke sana mengambil zakatnya dan diambil beberapa harta yang bukan termasuk zakat sebagai pelajaran baginya. Wa amma mani'u az-zakah fi 'ahdi Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu وهم الذين قاتلهم فإنهم قسمان وقتاله لهم على قسمين كذلك. القسم الأول هم الذين أنكروا فرضية الزكاة سواء أكانوا منافقين من قبل ولكن لم يستطيعوا أن يبوحوا بعقيدتهم وبدينهم حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم وظنوا أن الإسلام قد ضعف، أو كانوا مسلمين فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كنا نؤديها للنبي صلى الله عليه وسلم واليوم لا يوجد نبي فلا نؤديها، وهذا نوع جحود، لأنه يقول إن الدين أن لا نقدم الزكاة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء كفار لأنهم جحدوا فرضية الزكاة. وأبو بكر الصديق قاتلهم قتال الكفار، وقسم ثاني من المسلمين من الذين ضنوا بهذه الأموال وبخلوا بها، عزت عليهم الأموال فامتنعوا عن أدائها مع إقرارهم وإذعانهم بأن الزكاة فرض وحق من الله تبارك وتعالى واجبة عليهم وأن الدين أن يقوموا به، ولكنهم تركوه بخلا وشحا. فهؤلاء ثم امتنعوا بعد ذلك وصارت لهم جماعة يمتنعون بها عن أداء هذا الحق للسلطان، فهؤلاء قاتلهم أبو بكر الصديق ولكن قاتلهم قتال المسلمين، وفرق بين قتال الكفار وقتال المسلمين سنذكره إن شاء الله. Sedangkan kejadian yang terjadi di zaman Abu Bakar, yaitu zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, ada beberapa orang yang tidak mau membayar zakat. Akhirnya sama Abu Bakar diperangi semuanya. Namun kondisi orang-orang yang mengingkari dalam membayar zakat zaman Abu Bakar itu ada dua macam. Yang pertama, golongan yang tidak mau membayar zakat karena mengingkari kewajibannya, mengatakan zakat itu enggak wajib. Entah mereka orang munafik yang dulu tidak mau atau tidak berani menampakkan kemunafikannya zaman Rasulullah SAW, walaupun hatinya mengingkari. Namun ketika Rasulullah meninggal dunia, orang-orang munafik ini beranggapan, oh berarti agama Islam sudah lemah. Akhirnya berani menampakkan bahwasanya sholat itu enggak wajib, puasa enggak wajib, zakat enggak wajib, terang-terangan. Orang ini jelas kekafirannya. Atau golongan yang pertama ini adalah orang muslim, bukan orang munafik. Namun ketika Rasulullah meninggal dunia berkeyakinan zakat itu dulu diwajibkan ketika Rasulullah masih hidup. Kalau Rasulullah meninggal dunia, zakat enggak diwajibkan lagi. Dia pun sama juga kafir karena mengingkari kewajiban zakat setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerangi mereka seperti memerangi orang kafir. Berarti hukumnya kafir diperangi sama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Golongan yang kedua, orang-orang muslim yang bakhil, yang pelit dan malas. Mereka tidak mau membayar zakat bukan karena mengingkari kewajibannya. Mereka masih mengatakan zakat itu wajib. Namun ketika mereka memiliki kekuatan dan memiliki jamaah, akhirnya Abu Bakar pun memerangi mereka, namun memerangi orang muslim bukan orang kafir. Sehingga peperangan melawan mereka, golongan yang kedua ini, peperangan orang muslim. Maka itu perlu kita bedakan antara peperangan kafir, yaitu muslim melawan kafir, dan peperangan orang muslim melawan orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat. والفرق بين قتال المسلم وقتال الكافر يتضح في أمور أربعة. قتال المسلم يقاتله السلطان، يعني الإمام، يعني الحاكم، يعني ولي أمر المسلمين، وليس قتال المسلم متروك لي ولك ولأي أحد. ثم قتال المسلم هذا أولا لا يتبع مدبرهم، الذي فر منهم لا نتبعه لا نلحقه، بخلاف قتال الكفار فإنه يجوز. ولا يجهز على جريحهم، الجريح لا يقتل، ولا يجهز على جريحهم، ولا تسبى نساؤهم، ولا تخمس أموالهم، يعني لا تغنم، لا تصبح أموالهم غنيمة. وكذلك يمكن أن يضاف إليها بأنه لا يقتل أسيرهم، لا يقتل أسيرهم، لأن المقصود من قتال المسلمين هؤلاء المعتصمين بجماعة، المقصود هو كسر شوكتهم ومناعتهم وتفريقهم، ليس المقصود هو قتلهم. نعم. Dan perbedaan memerangi orang kafir dengan memerangi orang muslim yang berbuat kezaliman atau yang berbuat dosa, banyak perbedaan. Yang pertama, memerangi orang muslim yang berbuat dosa ini tanggung jawab pemerintah, bukan tanggung jawab setiap individu. Tidak boleh kita sebagai masyarakat biasa memerangi orang-orang muslim yang berbuat dosa sampai akhirnya tingkatan memukulnya atau membunuhnya. Ini tanggung jawab, bukan tanggung jawab kita, tanggung jawab pemerintah. Namun jika seandainya orangnya kafir, ini bukan hanya pemerintah saja. Oleh karena itu berarti perbedaan yang pertama, memerangi orang muslim yang berbuat kedzaliman, berbuat dosa, tanggung jawab pemerintah, bukan setiap individu masyarakat. Kemudian perbedaan juga, jika seandainya terjadi peperangan dengan orang-orang muslim yang tadi tidak mau bayar zakat secara terang-terangan atau tidak mau sholat secara terang-terangan, maka kalau seandainya terjadi peperangan, yang pertama hukumnya tidak boleh dikejar orang yang lari. Jika seandainya mereka kalah, akhirnya kocar-kacir, mereka melarikan diri, tidak boleh dikejar. Beda sama orang kafir, kalau orang kafir dibolehkan dikejar sampai dibunuh, namun kalau orang muslim tidak. Kemudian yang kedua, wala yuqtalu ala jarihihim, Demikian juga orang yang terluka, jika mereka terluka kemudian jatuh, tidak boleh dibunuh, dibiarkan, kemudian diselamatkan dan disembuhkan. Kemudian yang ketiga, istri-istri mereka pun tidak boleh jadikan budak atau jadikan tawanan. Kemudian perbedaan juga, harta mereka pun tidak bisa dijadikan ghanimah. Sehingga peperangan melawan orang muslim yang berbuat kezaliman, maka hukumnya orang yang lari tidak boleh dikejar. Orang yang terluka tidak boleh dibunuh. Wanita mereka dan anak mereka tidak boleh jadikan tawanan. Dan harta mereka pun yang mereka tinggalkan tidak boleh dirampas menjadi ghanimah atau rampasan perang. Berbeda dengan orang-orang kafir yang diperangi. Apa tujuannya? Karena perhatikan di sini, tujuan memerangi orang muslim yang berbuat zalim dan dosa hanya menghancurkan kekuatannya saja, supaya mereka bertobat kembali kepada Allah Ta'ala, bukan untuk melukai orangnya. Nah. ومن ترك الصوم فإنه يعزر، يعني يجب على إمام المسلمين أن يعزره إما بالجلد أو الحبس أو التوبيخ. Sedangkan rukun yang selanjutnya yaitu puasa. Bagaimana hukum meninggalkan puasa? Maka semua rukun seperti tadi kita sebutkan, siapa yang meninggalkan karena mengingkari kewajibannya kafir. Yang kedua, kalau meninggalkannya karena malasnya dan dia masih meyakini akan kewajibannya, maka orang itu harus ditakzir. Takzir itu adalah hukuman yang ditetapkan sama penguasa. Tidak ada hukuman khusus dalam syariat Islam, seperti dicambuk, atau mungkin bisa dipenjara, atau mungkin bisa diasingkan, atau yang lainnya. Dinamakan dengan hukum takzir. وكذلك بالنسبة للحج فإن من تركه جاحدا فهو كافر ومن تركه غير جاحد فليس بكافر ولكن جاء فيه الوعيد الشديد وهو قول الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ولذلك جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال كلمة معناها من قدر على الحج فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. نعم. Sedangkan rukun yang berikutnya yaitu haji. Bagaimana orang yang meninggalkan haji, maka terbagi juga menjadi dua. Yang pertama, meninggalkan haji karena mengingkari kewajibannya. Orang ini kafir. Yang kedua, meninggalkan haji karena malasnya atau pelitnya terhadap hartanya. Orang seperti ini tidak kafir, namun telah datang ancaman yang sangat keras di dalam Al-Quran. Walaupun tidak kafir, namun telah mendapatkan ancaman yang sangat keras sekali dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah telah berfirman, Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah telah mewajibkan kepada manusia untuk haji sampai ke Ka'bah jika dia mampu melakukan perjalanan ke sana. Kata Allah Ta'ala, namun barang siapa yang kafir, yaitu tidak mau mengerjakannya, maka Allah telah maha kaya terhadap apa-apa yang dikerjakan oleh hambanya. Lafaz kafir ini, siapa yang kafir, ditunjukkan atau ditujukan kepada orang yang tidak mau mengerjakan haji, ini menunjukkan ancaman yang sangat keras sekali. Oleh karena itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan, siapa yang mampu haji, kemudian dia tidak haji, kemudian dia mati, maka matinya atau meninggalnya entah dia menjadi orang Yahudi atau Nasoro. Ini juga menunjukkan akan ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang tidak mengerjakan ibadah haji. ثم سأل وقال ما معنى ما هو الإيمان ما هو الإيمان هناك من الفرق الإسلامية من قال إن الإيمان هو المعرفة وهناك من قال لا هو التصديق القلبي، هناك من قال هو التصديق القلبي مع الإقرار باللسان. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون إن الإيمان هو تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. ولذلك جاء عن بعض السلف أنه قال الإيمان خمس نونات، الإيمان خمس نونات: قول باللسان، اعتقاد بالجنان، وعمل بسائر الأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. وكذلك مما يعتقد أهل السنة في الإيمان أن المؤمنين يتفاضلون فيما بينهم بإيمانهم، فالإيمان ليس واحد، على خلاف ما يقول غلاة المرجئة أن إيمان جبريل عليه السلام كإيمان أي إنسان منا أو من غيرنا. الصواب أن المؤمنين يتفاضلون فيما بينهم بالإيمان، وذلك فأفضل الناس، أفضل الناس بعد الأنبياء بإيمانه أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنه، ثم سائر العشرة المبشرين بالجنة، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم أصحاب بدر، ثم أصحاب أحد، ثم مسلمة الفتح الذين تأخر إسلامهم، ثم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من أدركه، ثم من جاء بعدهم من الصحابة ممن اتبع الصحابة بإحسان، وهكذا. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang selanjutnya tentang iman. Apa yang dimaksud dengan lafaz iman? Iman, para manusia berbeda pendapat. Sebagian golongan mengatakan iman itu yang penting mengakui, walaupun tidak mengucapkan dan mengamalkan. Sebagian juga mengatakan iman itu yang penting saya mengucapkan, atau yang lainnya banyak keyakinan-keyakinan dalam masalah ini. Namun akidah Ahlussunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwasanya iman itu harus tercukup, harus terkandung di dalamnya lima perkara. Keyakinan tentang keimanan, yaitu apa itu iman, yaitu iman itu harus mengandung lima perkara. Yang pertama, ucapan dengan lisan, keyakinan dalam hati, perbuatan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan kepada Allah, dan berkurang dengan ketaatan kepada syaitan. Sehingga harus terkandung di dalamnya lima perkara, yaitu ucapan dengan lisan, perbuatan dengan badan, keyakinan dengan hati, bertambah dengan ketaatan, kemudian berkurang dengan kemaksiatan. Kemudian juga iman seseorang itu berbeda-beda. Ada seseorang yang imannya tinggi, ada juga seseorang yang imannya rendah. Berbeda dengan keyakinan golongan-golongan murjiah yang mengatakan iman itu cuma satu derajat. Oleh karena itu imannya pelacur dengan imannya Malaikat Jibril sama. Imannya Nabi Muhammad dengan imannya para peminum khamr sama. Golongan murjiah. Oleh karena itu pendapat yang paling kuat dari pendapat akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya iman itu bertingkat-tingkat dan orangnya tidak sama derajatnya. Ada yang derajatnya tinggi, ada juga yang derajatnya rendah. وأما الدليل على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، فمن أوضح ذلك وما يجمعه حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ففي هذا الحديث ذكر أمثلة ثلاث، ذكر أن الإيمان بضع وستون شعبة، ثم ذكر أمثلة. المثال الأول على قول اللسان، فقال أعلاها لا إله إلا الله. المثال الثاني على العمل بالأركان، فقال وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. المثال الثالث مثال على عمل القلب، فقال والحياء شعبة من الإيمان. فاحرص على حفظ هذا الحديث والاستدلال به أن الإيمان ثلاثة أشياء، أن الإيمان ثلاثة أشياء في القلب وعلى اللسان وفي سائر الأركان، ومثل على ذلك بهذا الحديث وما جاء فيه. نعم. Sedangkan dalil yang menyebutkan bahwa iman itu mencakup perkataan, perbuatan, dan keyakinan adalah sebuah hadis yang sangat jelas sekali. Rasulullah SAW bersabda, al-imanu bid'un wasitun, iman itu ada 63 lebih cabang. Sebagian riwayat mengatakan 73 lebih cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah, tingkatan yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah. Dan tingkatan yang paling rendah imatatul adza anit tariq, menyingkirkan rintangan di jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan perasaan malu, rasa malu termasuk juga bagian dari keimanan. Rasulullah SAW ketika menyebutkan iman itu ada 73 atau 63 cabang, kemudian dicontohkan sama beliau. Yang pertama, tingkatan paling tinggi ucapan la ilaha illallah, ini mengandung ucapan, berarti iman itu harus diucapkan. Kemudian yang kedua, menyingkirkan rintangan di jalan, itu perbuatan, berarti iman itu juga harus diperbuat. Kemudian yang ketiga, dan rasa malu juga termasuk bagian dari keimanan. Ini rasa malu itu di hati. Oleh karena itu keyakinan hati, amalan hati juga termasuk dari kategori keimanan. ودليل ثاني وأخير ونختم به إن شاء الله تبارك وتعالى من القرآن الكريم، وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم حينما نسخت القبلة من البيت من كونها إلى بيت المقدس إلى كونها إلى الكعبة المشرفة، تساءلوا عن الصلاة التي كانوا قد صلوها متوجهين إلى بيت المقدس، ما هو مصيرها؟ هل ستضيع؟ فأنزل الله تبارك وتعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها إلى قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم. فسمى الصلاة إيمانا، والصلاة تحتوي على نية قلبية، أعمال قلبية، على أعمال قلبية وعلى أقوال لسانية وعلى أعمال بسائر الجوارح، والله تبارك وتعالى سماها إيمانا فقال وما كان الله ليضيع إيمانكم، والله أعلم. Dan dalil dari Al-Qur'an yang menjelaskan bahwasanya iman itu harus diucapkan, diperbuat dan diyakini, yaitu ketika Allah Ta'ala berbicara tentang sholat menghadap ke Baitul Maqdis, yaitu sholat ini pernah berubah kiblatnya, dulu di Ka'bah, kemudian pernah berubah ke Baitul Maqdis, kemudian kembali lagi ke Ka'bah. Oleh karena itu para sahabat bertanya sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana kondisi kaum muslimin yang meninggal dunia ketika kiblatnya masih ke Baitul Maqdis, bagaimana sholatnya, sah atau tidak? Maka Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan Allah tidak mungkin menyia-nyiakan iman kalian. Yaitu salat yang dimaksudkan, tapi dilafadzkan dengan lafaz iman. Allah tidak mungkin menyia-nyiakan iman kalian. Ini menunjukkan bahwasanya salat itu termasuk keimanan, padahal salat itu di dalamnya ada amalan hati, ada amalan lisan, dan ada amalan jawareh atau perbuatan badan, semuanya dinamakan oleh Allah Ta'ala sebagai keimanan. Barakallahu fiikum, sallallahu alaihi wa sallam, wa ala alihi wa sahbihi. Fi as'ilah al-yawm.